Performance Remix. Bikin mama hilang baraju, papa pulang bawa baju, mama PHT jadi lulu. 9 bulan mama bertahan, bikin papa jadi gelisah. Mama pe waktu so mulai datang, papa PHT so jadi senang. Adik gagal. Oh, featuring Enrico Basquilano, performance remix. Bikin mama hilang maraju, papa pulang bawa baju, mama hati jadi lulu. 9 bulan mama bertahan, bikin papa jadi gelisah. Mama pergi waktu so mulai datang, papa pergi hati sejadi senang. Adik gagal. Oh,